Matius paos pitu. Ada je cening nepasin sesaman ceningi, apang ada cening ketepasin ban ida sangyang widiwasa. Kerana dasar tetepasane ane anggon cening nepasin, entu masih bakal angen ida nepasin cening. Tur sikuti ane anggon cening nyikut, entu masih bakal angen ida nyikut cening. Apo kerana cening letekang sepenan ane ada di peninggalan nyaman ceningi? Nanging tampalan ane di peninggalan ceningi tuaro tawang cening. Kudiang cening bakal ngeraos teken nyaman ceningi. Depang tiang ngadang sepenan di peninggalan adine. Yan tampalane nu di peninggalan ceningi. Anak ane mapi-mapi. Kadang jemalu tampalane ane di peninggalan ceningi. Suboketo maro cening nyidayang nepukin tur ngadang sepenan ane di peninggalan sesaman ceningi. Barange ane suci ede bange cicing. Krane cicingi entu bakal mebalik ngugut cening. Buene mutiaran ceningi ede entu ngange di arepan celengi. Apange ede mutiaran ceningi angone pejek-jekan. Tunas je. Pedas cening bakal kicen. Ulati je, pedas cening bakal mulih. Tur dog-dog je korini, pedas cening bakal kampakin. Krana asing-asing anak ane nunas bakal kicen, buene asing-asing anak ane ulati, ia bakal mulih. Tur asing-asing anak ane nog-dog kori, ia bakal kampakin. Di pantaran ceningi, nyen ade ane ngenyuhin pianak ne batu, dikalane ia nagih roti. Wiadin lakar ngenyuhin lelipi, dikalan pianak ne nagih lindung. Dadine, yen cening ane medewek corah, bisa ngenyuhin pianak barang ane melah. Apo buin ajin ceninge ane ado di suargan? Ida bakal mepai ce barang ane luih, teken anake ane mepinunas teken ida. Pegai ane ken-ken je ane adotang cening, apang gainine ban anake marep teken ukudan ceningi, gainin je masih buku keto marep teken anak lenan. Keto mulo suksman pidab-dab torat dane Musa, muah cakepan para nabine. Mecelep je cening di korine ane cupit. Sewireh lingah korine, tur gantar margane ane ngungsi ke kawah nerakane, turliu pesan anake ane mentas ditu. Nanging cupit korine, turlikad margane ane ngungsi ke suargan, buene langah pesan anake ane nepukin margane entu. Pada yatno je cening, arepe teken nabi-nabine ane palsu, ane nekain cening nyaru-nyaru megobo biri-biri, nanging dikenehne iotan bine cicing alas ane galak. Cening lakar nyedayang nawang ia uli laksanannya ni. Adeke anak ngalap buah anggur uli dipunyan ket-kete. Wiadin ngalap buah o uli punyan cangingi. Punyan kayune ane mokoh pedas melah buah ni. Nanging punyan kayune ane berag pedas usak masih buah ni. Punyan kayune ane mokoh tusing jebakal ngutuang buah ane usak. Tur punyan kayune ane berag, tusing ngetuang buah ane melah. Punyan kayune ane tuare ngetuang buah ane melah. Pedas ia kebah tur kentungang ke apine. Dadine, uli tingkah solahne cening bakal nawang, yen anake entu nabi palsu. Buene tuare je sewatek anake ane bisa nyambat. Duh sang penembahan, lantas cidayang dari kaulan ide sangyang widiwase, nanging tuah anake ane saja-saja ngelaksanayang pekarsan ajin gurune ane di suargan. Di penemayan rauh dine pengadilane, liu anake lakar teke maranin guru, tur matur kene. Duh sang penembahan, boyo keti tiang sampun midar tayang sabdan ide sangyang widiwase melantaran para pelunguh iratu. Titiang sampun nundung setan mesrane para pelunguh iratu. Maliha titiang sampun ngewentenang prociri sane tawah-tawah mesrano parab pelungu iratu. Kayange entu pesaut guru teken anake entu kene. Eh anak Durjana, kemoja ibu mekad. Sewireh gelahe tusing nawang ibu. Asing-asing anak ane mendingahang pitutur gurune ene tur ngelaksanayang. Anake entu patuh teken anake ane wicaksana. Aneng wangun umahne di duur bukit batune. Dikalane ada ujan muah blabar teke, tur angin baret ngampohang umahe entu tusing bakal uung, sewireh kewangun di duur bukit batune. Nanging asing-asing anak ane medingehang pitutur gurune ene, laut tusingnya ngelaksanayang, anake entu patuh teken anak belong. Aneng wangun umahne di duur tanah biasi. Dikalane ujan, laut ado blabar teke, muah angin baret ngampohang umahe entu kanti bah mebriog, amate geden uogne. Sesampune ide puput mepidarte, anake sami pada angob ringcaran idane ngurukang. Santukan ide mewibawo pisan ngurukang anake punike, bino pisan ring caran guru-guru agamane ngurukangipun.